بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, dan diberikan penjelasan dan pendalilan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabut Taharah. Pasal yang akan kita baca di pagi yang berbahagia ini diberikan judul oleh muallif rahimahullahu ta'ala, Asyakku fil hadathi awil wudu, ragu di dalam hadas atau wudu. Jadi seseorang ragu apakah dia sudah hadas atau belum, dan orang yang lain ragu apakah dia sudah berwudu ataukah dia belum berwudu. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, man tayaqqana hadathan, barang siapa yang yakin bahwa dirinya telah hadas. Hadas ya, dia telah mengalami satu dari asbab al-hadas, sebab-sebab dia dianggap hadas atau nawaqid al-wudu. Ya, dia yakin bahwasanya wudunya telah batal. Wasyakka firtifa'ihi, lalu dia ragu apakah dia sudah berwudu, apakah hadasnya sudah terangkat atau belum. Jadi dia yakin bahwa dia hadas. Misalnya dia buang air kecil, buang air besar, kentut, tidur, dan lain sebagainya. Dia yakin bahwa dia hadas. Hanya saja dia ragu. Wasyakka firtifa'ihi, dia ragu apakah hadasnya sudah diangkat. Tentunya mengangkatnya dengan wudu ya. Dia ragu apakah sudah diangkat, apakah dia sudah bersuci atau belum. Maka dalam kondisi ini kata beliau, fahuwa muhdis, dia dianggap sebagai orang yang hadas. Ya, ini kondisi yang pertama. Jadi dia yakin bahwa dia hadas, hanya saja dia ragu apakah dia sudah berwudu atau belum berwudu, maka diambil yang yakin. Yang yakin adalah bahwa dia tetap berada dalam kondisi hadas. Itu kasus yang pertama. Adapun kasus yang kedua, kata muallif rahimahullah, wa man tayaqqana, tetapi barang siapa yang yakin, tuhron, bahwa dia suci atau tahran tuhran, wa syakka fi irtifa'ihi fa huwa mutatahhir, tetapi muncul keraguan apakah kondisi bahwa dia sudah berwudu itu sudah terangkat alias batal atau belum. Jadi ini kebalikan dari kasus yang pertama. Kasus yang pertama dia yakin bahwa dia beberapa waktu yang lalu hadas. Yang dia ragu adalah sudah wudu lagi atau belum, maka dihukumi hadas. Kasus yang kedua adalah yakin bahwa dia sudah bersuci, tetapi kemudian dia ragu apakah dia sudah batal atau belum. Gambaran sederhananya ya, misalnya seseorang dia berwudu untuk melaksanakan salat maghrib. Wudu untuk maghrib, artinya dia yakin bahwa dia sudah berwudu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia i'tikaf. Dia duduk di masjid dalam rangka membaca Al-Quran, dalam rangka menghadiri majelis ilmu, tidak terasa waktu sholat isya datang. Waktu sholat isya datang. Maka dia berkata di dalam hatinya, tadi sudah batal atau belum ya? Ya. Maka kita bertanya kepada dia, Anda sudah wudu tapi sebelum Anda duduk di majelis ilmu ini, sebelumnya Anda sudah wudu. Oh iya, saya yakin sebelum maghrib saya sudah wudu. Hanya saja ketika azan isya dikumandangkan, saya ragu apakah saya sudah batal atau saya masih punya wudu. Itu bahasa di masyarakat ya, sudah batal atau masih punya wudu. Maka dalam kasus ini kata muallif rahimahullahu taala Ibnu Naqib, beliau berkata dia dianggap mutatahhir, dia dianggap orang yang masih memiliki air wudu. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah berkata, li'annahu fil halaini tayaqqana amran. Kenapa kok bisa seperti ini kesimpulan hukumnya? Karena di dalam dua kasus ini dia memiliki keyakinan atas salah satunya, tetapi ragu dengan sesuatu yang lain. Maka kata beliau, wasyakka fima yunafih. Dia ragu, dia yakin dengan satu permasalahan, tetapi ragu dengan lawannya. Dia yakin bahwa dia sudah hadas, tapi dia ragu dengan lawan dari hadas itu, yaitu wudu. Maka ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Atau dia yakin bahwa dia sudah bersuci, tetapi dia ragu apakah sudah hadas atau belum. Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Begitu kata beliau. Wal yaqinu la yazul bisyak. Karena sesungguhnya keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Ya, jadi ma tsabata biyaqinin la yazulu illa biyaqin. Apa-apa yang memang sudah tetap dengan keyakinan, dengan pasti, dia tidak batal kecuali dengan keyakinan juga, ya. Misalnya sebelum maghrib dia yakin sudah wudu, dan sebelum isya dia yakin sudah kentut, sudah hadas. Ya berarti keyakinan yang pertama batal dengan adanya keyakinan yang kedua. Tetapi kalau yang pertama dia yakin bahwa dia sudah berwudu, tetapi di kondisi yang kedua dia ragu sudah batal atau belum, maka kaidahnya sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal yaqin la yazul bisyak. Dan keyakinan itu tidak hilang dengan yang namanya keraguan. Itu kaidah ya, itu kaidah yang sangat penting sekali di dalam agama Islam. Ya, kaidah yang besar. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ya, bahwa telah diadukan ya, atau seorang laki-laki telah mengadu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ketika melaksanakan salat itu seolah-olah dalam hayalannya dia mendapatkan sesuatu, entah seperti hadas ya, artinya yang dia menghayalkan seolah-olah ada sesuatu yang menyebabkan batalnya salat orang tersebut. Dia mengadu begitu kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini kenapa saya kalau lagi salat itu saya merasa seperti ada, entah orang bilang disebut kentut kecil atau seperti angin yang ada di dalam dubur atau apa namanya gelembung-gelembung dan lain sebagainya. Dia mengadu begitu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar pengaduan sahabatnya, baginda Rasulullah menjawab, la yanfatil aw la yansarib. Ya, tidak perlu dia membatalkan sholatnya. Kalau dia mendapatkan sesuatu di dalam sholat yang membuat dia ragu apakah sholatnya sah atau tidak sah, ya, maka jangan dia membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara kentut ya, atau dia mencium bau. Ya, jadi kalau terdengar suara kentut dari dubur atau tercium bau kentut dari dubur, maka itu yakin. Maka wudu yang dia lakukan sebelum sholat itu pun yakin. Kalau yakin ketemu dengan yakin, keyakinan yang kedualah yang menjadi hukum, dan keyakinan yang pertama dianggap batal. Ini poinnya ma'asyiral muslimin. Begitupun diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a." Kata baginda Rasul, kalau kalian wahai para sahabat mendapatkan sesuatu di perut kalian, ya, yang tadi saya bilang ya, seperti angin yang ingin keluar, atau kondisi perut yang kembung, atau terasa di pangkal dubur di atas seperti ada gelembung yang pecah dan lain sebagainya, fa'ashkala alaihi, sehingga itu jadi masalah baginya, artinya jadi ragu, ini sah atau tidak sholatnya, ragu dia. Akhraja minhu syai'un am la, dia menjadi masalah, apakah ini sudah keluar sesuatu atau belum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah dia keluar dari masjid, artinya untuk mengulang wudunya, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sehingga dia mendengar suara ya, atau dia mencium bau. Artinya itu salah satu alamat yakin. Alamat yakinnya dia mendengarkan suara atau mencium bau. Lalu bagaimana kalau tidak ada suara, tidak ada bau, ya, tapi dia yakin keluar? Ya berarti yakin juga. Ya, Ustadz, alhamdulillah baunya tidak ada. Lalu suaranya terdengar? Tidak juga. Tapi keluar, iya keluar, ya batal. Ya, tapi kalau Anda memang yakin keluar, ya batal. Ini hadis-hadis yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala di dalam menjelaskan perkataan Al-Imam Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Ini ada poin yang membutuhkan sedikit konsentrasi. Ini agak sebenarnya sederhana, cuman bahasanya agak sulit dipahami, tetapi sebenarnya maksudnya jelas. Dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, wa in tayaqqanahuma, seandainya ada seseorang yang meyakini keduanya. Tayaqqana huma, ada seseorang yang yakin keduanya, artinya dia yakin bahwa dia memang sudah hadas, tapi di waktu yang sama dia pun yakin dia sudah wudu. Jadi yakin dua-duanya dia, jadi dia meyakini kedua-duanya. Di sini Ibnu Naqib berkata, bi an wajada minhu mathalan qabla al-fajr. Misalnya kasusnya adalah sebelum fajar. Kalau sebelum fajar ya kondisi terkadang kita masih ngantuk dan lain sebagainya. Sebelum fajar dia yakin bahwa dia sudah hadas. Artinya sudah batal wudunya. Tapi dia pun yakin bahwa dia sudah wudu. Dia pun yakin dia sudah wudu. Lalu dia misalnya taruhlah dia sambil duduk kondisinya. Lalu sambil dia mengantuk, tiba-tiba dia bangun. Setelah itu dia katakan, tadi saya hadas, lalu saya wudu. Mana yang lebih duluan? Ya. Artinya kasusnya adalah ragu mana yang lebih duluan. Wa in tayaqqanahuma, apabila ada seseorang yang meyakini keduanya, artinya dia meyakini bahwa sebelumnya dia suci, begitupun dia yakin sebelumnya dia hadas, wasyakka fissabiqi minhuma, tetapi dia ragu, mana yang lebih dulu? Apakah hadasnya lebih dulu, baru wudunya? Ataukah wudu dulu, baru dia hadas lagi? Jadi dia ragu, mana yang datang lebih dulu? Ya, jadi dia meyakini keduanya, dia yakin sudah hadas, lalu dia pun yakin sudah wudu, tetapi dia ragu, ainal asbaq, mana yang lebih dulu? Apakah hadasnya lebih dulu, ataukah bersucinya lebih dulu? Dikatakan di sini, fa in lam ya'rif ma kana qablahuma, seandainya dia tidak tahu, ya, ma kana qablahuma, apa sebelum keduanya? Apa sebelum keduanya? Karena jawaban sebelum keduanya ini bisa mempermudah masalah ini. Kalau sebelum keduanya misalnya adalah hadas, berarti ya tinggal disusun. Hadas, suci, hadas, kan begitu. Tapi permasalahannya tidak tahu. Pokoknya ngambang, bingung. Mana yang lebih dulu? فَإِنْ لَمْ يَعْرِبْ مَا كَانَ قَبْلَهُمَا, kalau seandainya dia tidak tahu apa sebelum keduanya, maka di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, kalau memang dia tidak tahu sebelum keduanya, karena kan yang dia bingungkan adalah hadas duluan atau wudu duluan. Kalau dia enggak tahu sebelum kedua hal ini, lazimahul wudu, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, maka dia wajib berwudu. Lihtimalaini, karena keduanya mungkin. Dua ihtimal ini, kedua kemungkinan ini mungkin saja. Wa adamu tarjihi ahadihima, dan kita tidak memiliki tarjih penguat atas salah satunya. Wala tasih as-salata ma'at-taraddudi fit taharah, dan tidak sah salat seseorang dalam kondisi dia ragu sudah suci atau belum suci. Jadi kalau dia pada akhirnya bingung saya, apa namanya, mana yang lebih duluan, hadas dulu atau suci dulu, atau saya bingung dengan apa yang terjadi sebelumnya, ya sudah, yang lebih selamat adalah dia kembali mengulang wudunya. Karena kita tidak bisa mentarjih salah satunya, kita tidak bisa menguatkan asumsi salah satunya. Ya sudah, kita berwudu lagi, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, menjelaskan perkataan Ibnu Naqib rahimahullah. Au arafa huwa kana tuhran, atau dia tahu dan dia berkesimpulan bahwa sebelumnya dia suci. Ya. Jadi akhirnya dia, kalau ini kan kondisi pertama, dia enggak tahu mana yang lebih dulu. Kondisi yang kedua, arafahu, dia tahu bahwa sebelumnya dia suci. Ya, sebelumnya dia suci. Wa kana adatuhu tajdidal wudu, dan dia memiliki kebiasaan memperbaharui wudu. Ya, memperbaharui wudu. Dia yakin bahwa sebelumnya dia suci, berarti sesudahnya hadas. Sesudahnya hadas. Dan dia memiliki kebiasaan memperbaharui wudu. Memiliki kebiasaan tajdidul wudu. Tajdidul wudu sunnah, ya. Sebagaimana sudah kita bahas, tajdidul wudu adalah sunnah. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi berwudu untuk setiap kali sholat. Ya, walaupun itu sunnah, artinya kalau memang kita masih punya wudu maghrib digunakan di isya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Au arafahu wa kana tuhran, seandainya dia tahu mana yang lebih asbak, yang lebih dahulu, yaitu dia suci, dia yakin yang lebih dulu adalah suci. Dan di antara kebiasaannya adalah tajdid al-wudu, memperbaiki wudu atau memperbaharui wudu. Lazimahul wudu, maka dalam kondisi ini dia wajib berwudu. Karena dia yakin yang lebih dulu itu dia wudu, kemudian datang hadas. Kalau memang begitu, lazimahul wudu, maka dia wajib berwudu. Jadi ini malah kembali ke permasalahan di awal tadi. Ya, adanya keyakinan atas salah satunya. Lalu dikatakan di sini, fa in lam yakun adatuhu tajdidul wudu, Kalau seandainya dia tidak memiliki kebiasaan memperbaharui wudu, di sini Ibnu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, fa in lam yakun adatuhu tajdidul wudu, kalau dia tidak memiliki kebiasaan memperbaharui wudu, lam yalzamhu al wudu, maka dia tidak harus berwudu lagi. Lianna zahir ta'akhuru tuhrihi anil hadas, karena yang zahir bersucinya lebih di belakang dibandingkan hadas. Kalau kasus yang sebelumnya kan dia lebih yakin bahwa dia suci dulu, berarti setelah suci hadas. Kalau kasus yang kedua tidak, dia lebih yakin hadas dulu baru suci. Lam yalzamhu alwudu, maka dia tidak harus mengulang wudu. Li'anna zahira ta'akhuru tuhrihi anil hadas, karena yang zahir dari kasus ini bahwa sucinya lebih belakangan daripada hadasnya. Li'anna al'adata anna alhadas yakunu ba'da tuhr, karena umumnya sesungguhnya hadas itu setelah suci, ya umumnya hadas setelah suci. Fa in lam yakun adatuhu tajdidul wudu au kana hadasan, atau dia yakin sebelumnya dia hadas, fahuwal an mutatahhir. Walaupun di sini Ibnu Naqib ya Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', ya, di mana An-Nawawi berkata, fi suratin tayaqqanahuma wa syakka fima sabaq, di dalam kasus-kasus yang sudah disampaikan sebelumnya yang barusan kita baca, kalau Imam Nawawi cenderung mengatakan baik dalam kondisi yakin ataupun dalam kondisi ragu, ya di kasus yang kedua ya, yang masalah apa namanya, mana yang lebih dahulu, luzumul wudu'i bi kulli hal, dalam semua kondisi kata Imam Nawawi wajib berwudu, ya wajib berwudu. Tentunya ini lebih hati-hati, artinya daripada kita ragu lebih baik kita wudu, ya kecuali dalam kondisi yang pertama. Ya kalau kondisi pertama kan memang yakin kita sudah wudu, ragu kita hadas, maka ambil yang yakin. Kasus yang kedua pun sama, ya yakin dia sudah hadas, ragu dia sudah wudu, maka ambil yang yakin. Tetapi di kasus yang kedua yang dia yakin sudah hadas dan wudu, tetapi dia ragu mana yang lebih dulu. Dia yakin dia sudah hadas, dia pun yakin sudah wudu, tapi dia ragu mana yang lebih dulu. Kalau pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu', beliau berpendapat luzumul wudu'i bi kulli hal, dalam semua kondisi yang tadi, yang kedua yang kita sampaikan, wajib seseorang untuk mengulang wudunya. Wa huwa sahih, di dalam kitab Raudhah dikatakan wa huwa sahih inda jama'at min muhaqqiqi ashabina, dan itulah pendapat yang lebih sahih menurut para peneliti di mazhab Imam Syafi'i, para muhaqqiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita coba memasuki poin yang baru yang berjudul ma yuhramu alal muhdits, apa-apa yang haram dilakukan oleh orang yang hadas. Ini penting sekali ya. Kalau kita lagi hadas, ya hadas kecil, apa yang haram atas kita? Yang pertama kata beliau, wa man ahdatha hurima alaihi as-salah. Barang siapa yang berada dalam kondisi hadas, maka diharamkan atasnya melaksanakan ibadah salat. Karena memang sholat itu disyaratkan agar diterima berwudu atau suci. Oleh karenanya Allah berfirman ya di ayat yang sering kita ulang, Al-Ma'idah ayat yang ke-6 ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum, kalau kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian ya. Lalu apa, tangan kalian sampai ke siku-siku kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Artinya di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan berwudu sebelum sholat. Oleh karenanya para ulama menjadikan wudu sebagai syartun li sihhati sholat, sebagai syarat agar salat seseorang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian rahimakumullah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadis ini pun sering kita baca, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia hadas sehingga dia berwudu. Ini sering ya hadis ini kita baca. Begitupun berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, aku mendengar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Ya, hadisnya riwayat Imam Muslim, tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Lalu di sini Al-Imam Profesor Dr. Mustafa Dib menambahkan poin, wa minas salati salatul jenazah, masuk ke dalam kategori salat yaitu salat jenazah. Wa kadzalika ma kana juz'an minha, dan yang merupakan bagian dari salat. Ya, contohnya sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, itu di mazhab Imam Syafi'i sujud tilawah dan sujud syukur itu disyaratkan berwudu, dan itu pendapat jumhur ya, pendapat jumhurul ulama mempersyaratkan harus adanya berwudu, walaupun sebagian ulama ya yang terkenal menyelisihi dalam poin ini yang berbeda dengan jumhur Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitupun riwayat dari Ibnu Umar beliau berpendapat tidak harus berwudu kalau sujud syukur dan sujud tilawah. Dan ini pendapat dari banyak ulama-ulama kontemporer ya, termasuk Lajnah Daimah di Saudi ya, para ulama dakwah seperti Syekh Ibni Baz rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya cenderung kepada pendapat yang kedua bahwa tidak dipersyaratkan harus berwudu kalau sujud tilawah dan sujud syukur. Ada dalil-dalil yang mereka sebutkan ya terkait dengan penafsiran salah satu ayat di dalam surat An-Najm, panjang pembahasannya. Tetapi kalau kita melihat pendapat jumhur al-ulama, mereka mempersyaratkan bahwa sujud tilawah dan sujud syukur, sujud tilawah ya kita tahu sujud tilawah ya ada tempat-tempatnya di Al-Quran. Ada juga sujud syukur sebagai rasa syukur, itu kalau di mazhab Imam Syafi'i dan jumhurul ulama mereka mensyaratkan adanya yang namanya bersuci ya, dikiaskan kepada al-juz al-asli, bagian yang asli, karena sujud adalah bagian dari salat dan di dalam salat dipersyaratkan wudu, maka mereka mengatakan begitupun di bagiannya ya, begitupun di bagian-bagian yang berasal darinya yaitu sujud syukur dan sujud tilawah dipersyaratkan harus berwudu. Dan ini saya rasa lebih hati-hati ya, pendapat yang lebih hati-hati. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama ya, tidak boleh salat. Adapun yang kedua ini dia, wasujud wa yuhramu alaihi sujudut tilawati wasyukur. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, kalau orang belum wudu tidak boleh dia sujud tilawah dan sujud syukur. Kita sudah sampaikan perdebatannya di kalangan para ulama. Ya, walaupun memang tidak ada dalil khusus yang memerintahkan kita berwudu dan bersuci sebelum kita sujud tilawah dan sujud syukur. Bahkan ada hadis yang menunjukkan seolah-olah tidak dipersyaratkan ya. Seolah-olah tidak dipersyaratkan. Oleh karenanya terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Yang kedua adalah at-tawaf ya. Tawaf itu apa? Berkeliling ya, berkeliling di sekitar Ka'bah. Kalau umroh atau haji kan itu ada tawaf. Itu kalau seseorang hadas dia tidak boleh tawaf. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan dalil untuk perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di sini beliau berkata, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'anna tawaf qassalah. Karena sesungguhnya tawaf itu seperti salat dari sisi apa namanya? Syarat-syaratnya sama dengan salat. Fatajibu fihi at-taharah, maka diwajibkan di dalam tawaf itu bersuci, ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ya, hadisnya hadis riwayat Imam Tirmizi dan hadis riwayat Imam Al-Hakim, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, at-tawafu haulal baiti mithlu shalah, sesungguhnya tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti salat. Ya, artinya seperti salat, ya, menutup aurat, harus bersuci, kan begitu, seperti salat di dalamnya ada zikir yang kita baca, illa kecuali. Nah, berarti pembeda antara tawaf dengan salat, illa kecuali, annakum tatakallamuna fihi, bahwasanya kalian berbicara saat tawaf, tapi kalau dalam salat tidak bisa berbicara, kan begitu. Ya, dalam tawaf boleh berbicara, tapi kalau salat tidak bisa berbicara, itu bedanya. Tetapi berarti hukum asalnya bagian yang lainnya sama. Bersuci, ya, dekat. Kalau salat kan langsung menghadap kiblat atau menghadap syatrul Masjidil Haram, arah Masjidil Haram, tapi kalau tawaf ya sama, dilakukan memutari apa Masjidil Haram. Lalu dikatakan, faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khairin, dan barang siapa yang berbicara saat tawaf, maka hendaknya dia tidak berbicara kecuali yang baik-baik, ya, ketika tawaf. Baik, hadisnya tadi riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Begitupun diriwayatkan dari An-Nasa'i, ya, Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Tawus ibni Kaisan, dari seorang laki-laki yang pernah bertemu dengan Nabi, dia berkata, at-tawafu bil baiti salatun, tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Fa'akillu minal kalam, ya, maka kurangilah kalian banyak berbicara. Boleh berbicara tapi jangan banyak-banyak, karena tawaf itu sebenarnya hakikatnya seperti salat, ya. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, ya, beliau berkata, aqillul kalama fit tawaf, kurangilah perbincangan atau ucapan-ucapan kalian di dalam tawaf. Fa innama antum fi salatin, karena sesungguhnya kalian sedang berada di dalam salat. Artinya jangan malah kebanyakan ngobrol ketika sedang tawaf, tetapi hendaklah kalian memperbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa qaulu ibni Umar radhiyallahu taala anhuma lahu hukmul hadis al marfu'. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, ya, bahwa tawaf itu seperti salat, maka kurangilah ucapan-ucapan, itu bisa dihukumi hadis marfu, kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Walaupun dia hadis mauquf, tetapi dia memiliki hukum hadis marfu, hadis yang sampai kepada Nabi. Kenapa? Li'annahu laisa mimma yuqalu birra'i. Karena yang seperti ini, ya, bukanlah masuk ke dalam kategori yang sesuatu yang dasarnya itu akal. Artinya tidak mungkin Ibnu Umar mengucapkan kalimat itu semata-mata akal pemikiran. Ya, artinya kita mengambil kemungkinan bahwa Ibnu Umar mendengarkannya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu fi babil ibadah. Karena apa yang diucapkan Ibnu Umar adalah masuk ke dalam bab al-ibadah, dan hukum asalnya ibadah itu kan tauqifiyah, ya, telah ditentukan apa namanya kaifiat, syarat-syaratnya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada poin yang cukup panjang, ya, masalah menyentuh Al-Qur'an. Ya, coba kita lihat, wa hamlul mushab, ya, dilarang seorang yang hadas hamlul mushab, membawa mushab Al-Qur'an, ya, mushab, Au walau bi'ilaqatihi, walaupun dia memegang gantungannya saja, gantungan mushafnya kalau ada talinya misalnya, itu tidak boleh. Au fi sundukihi, atau di dalam kotak, di dalam kotaknya Quran, di dalam kotaknya, itu pun tidak boleh. Membawa tidak boleh. Begitupun wa massuhu yuhram alaihi massuhu, diharamkan juga memegang. Jadi membawa tidak boleh, memegang pun tidak boleh. Sawa'un al-maktubu wa bainal astur wal hawashi. Tidak ada bedanya, baik Al-Qur'annya tertulis di antara astur, yaitu baris-baris yang ada di tengah, atau di pinggir-pinggir. Artinya kalau itu ada bacaan Al-Qur'an, memang Al-Qur'an itu jangan dipegang. Ya, jangan dipegang kalau kondisinya hadas. Wa jilduhu wa ilaqatuhu wa kharitatuhu wa sundukuhu wa huwa fihima. Artinya ya baik di bagian kulit dari mushaf tersebut, kalau mushaf apalagi zaman sekarang ya ada kulitnya, bahasa kita apa sampulnya, atau ada gantungannya, atau ada kotaknya di mana disimpan di dalamnya Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an berada di dalamnya, itu pun tidak boleh disentuh. Lebih hati-hati kalau mazhab Imam Syafi'i ya, tidak boleh disentuh. Wa kadzalika yuhram massu wa hamlu ma kutiba lidirasatin walau ayah. Begitupun bagi orang yang belum berwudu, ya, yuhram. Bagi orang yang belum berwudu, artinya hadas, yuhram, diharamkan menyentuh atau membawa ma, sesuatu, kutiba, yang dituliskan lidirasatin, untuk dipelajari. Walau ayatan, walaupun hanya tertulis di kertas satu ayat. Tapi kalau dia belum berwudu, tidak boleh. Ya. Kalau misalnya tertulis di atas lembaran. Wa yuhal hamlul mushaf fi amti'ah. Tetapi kalau kita misalnya saya bawa tas, tasnya berisi ada baju, ada berisi anduk, macam-macam, kita mau pergi ke satu tempat, di antara barang yang kita bawa ada mushaf. Jadi kita bukan hanya bawa mushaf, di dalam tas itu bawa beragam, sedangkan saya tidak suci, enggak ada masalah. Kalau bersatu dengan amti'ah, yaitu peralatan-peralatan, tapi kita taruh di tempat yang mulia, misalnya khusus di bagian atas tas kita, tas gendong kita, tidak masalah, kata beliau ya. Lalu dikatakan oleh beliau, hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan pendalilan atas apa yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullah berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, ya la yamassuhu illal mutahharun, ya tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Begitupun berdasarkan hadis riwayat Imam Malik, ya disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, la yamass Al-Qur'an illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam kondisi suci. Itu argumentasi Syafi'iyah. Kemudian dikatakan di sini, wahalla, dan halal alias boleh kita membawa darahim, keping-keping perak, wadananir, keping-keping emas, wa khatim atau khatam, ya cincin, atau thawb, sejenis baju, kutiba alaihinna Quran, yang tertulis Quran, ada tulisan Qurannya, ya itu boleh, ya wa kutubu fiqhin, atau kitab-kitab fikih, ini kita yang ada di hadapan kita Umdatus Salik, kitab fikih, atau kitab hadis, atau kitab tafsir, fiha Al-Qur'an, di dalamnya ada Qur'an, bisyarat, tapi dengan syarat. Kapan kita boleh memegang kitab fikih yang isinya Qur'an, atau kitab hadis yang bercampur dengan Qur'an, bisyarat, dengan syarat, ayyakun ghairahu ghairul Qur'an aksar, disyaratkan bahwa selain, jadi ini kan kitab fikih, ada Al-Qur'annya. Boleh enggak dipegang ketika kita hadas? Boleh, tapi dengan syarat yang bukan Al-Qur'an lebih banyak daripada tulisan Qur'annya. Ya tentu kalau kita baca kitab fikih ya lebih banyak penjelasan para ulama dibanding Qur'annya. Maka kalau kita bisa meyakini bahwa yang lebih banyak adalah tulisan selain dari Quran, maka dalam kondisi itu boleh kita bawa. Kadang kan anak-anak kita punya buku pelajaran fikih, akidah, akhlak, atau SKI sejarah kebudayaan Islam, ada Quran di dalamnya. Tetapi hanya beberapa ayat yang dominan adalah tulisan selain Quran. Maka dalam kondisi ini kata beliau diperbolehkan. Lalu dikatakan di sini, wa yumakkanu sabiyyu al-muhdis min hamlihi wa massihi. Tetapi kita memperbolehkan anak-anak sobi yang belum balig untuk menyentuh Al-Quran dan membawanya walaupun dia dalam kondisi hadas. Anak-anak ya, kita anak-anak pergi TPA, pergi mengaji ke sekolah-sekolah Al-Quran, kita enggak ada masalah membiarkan mereka memegang Al-Quran. Alasannya kenapa? Iza kana li dirasatin, kalau itu tujuannya untuk mempelajari, fa innahu fi hajatin ila ta'allumihi, dan mereka anak-anak itu perlu untuk mempelajarinya, wa yashuq alaihi istimraruhu alal wudu, dan bagi anak-anak kesulitan besar kalau mereka harus istimrar alal wudu terus menerus dalam kondisi wudu, fa in kana li ghairi dirasatin fala yajuz, tetapi kalau bukan untuk tujuan dirasah pendidikan maka tidak boleh. Kembali ke hukum asal ya, liwali an yumakkinahu minhu ya, fala yajuz lilwali an yumakkanahu minhu, maka ayahnya atau ibunya tidak boleh kalau menyerahkan Quran kepada anak-anak kalau bukan untuk tujuan dirasah belajar, khasyatan hatakahu lahu, karena khawatir kita malah jatuh ke dalam kondisi di mana kita merendahkan Al-Quran karena anak-anak tidak mengerti ya, tidak mengerti. Lalu dikatakan di sini, walau kataba muhdithan au junub Qur'anan walam yamashu walam yahmilhu jaza. Seandainya ada orang yang hadas atau orang yang junub, dia menulis Al-Quran, boleh tidak? Dia junub tapi nulis Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sampai akhir. Kata beliau tidak masalah orang yang hadas atau yang junub menulis Al-Quran, tetapi jangan disentuh dan jangan dibawa, nulis saja. Karena itu enggak masuk kategori menyentuh, tapi menulis. Ya, terakhir di sini, walau khafa 'alal mushafi min apa ini, min harqin au gharqin au yadi kafirin au najasatin wajaba akhdhuhu ma'al hadas wal janabah. Seandainya seseorang khawatir, dia bawa Quran misalnya, dia khawatir Quran itu terbakar atau tenggelam ke dalam air atau dirampas oleh orang kafir atau terkena najis, maka wajib bagi seseorang mengambil Al-Quran tersebut, wajib, bukan boleh. Wajaba akhdhuhu, maka wajib atasnya mengambil Quran tersebut walaupun dia dalam kondisi hadas dan junub. Saya ulangi lagi ya, seandainya seseorang khawatir bahwa ada mushaf yang akan terbakar atau tenggelam atau dirampas oleh orang kafir atau terkena najis, maka wajib mushaf itu diambil walaupun orang yang mengambilnya dalam kondisi hadas dan junub. In lam yajid mustauda'an lahu, kalau dia tidak mendapatkan tempat untuk menitipkannya, maka walaupun dia hadas atau junub dia harus membawanya selama dia tidak mendapatkan orang lain yang bisa dia titipi mushaf tersebut ya. Lakin yutayammam in qadara dhalik, tetapi kalau memang dia mampu tayammum, maka tayammum dulu, itu lebih utama. Lalu yang terakhir, wa yuhramu tawsiduhu wa ghairihi min kutubil ilmi, dan hendaknya kita tidak meletakkan Al-Quran itu di bawah ya, meletakkannya di atas karpet misalnya ya, atau kita menumpuknya dengan kitab-kitab misalnya, di bawahnya Quran, di atasnya ada tumpukan kitab-kitab lain, apalagi kitab-kitab yang enggak ada kaitannya dengan agama, itu dihindari kata beliau ya. Khawatir masuk ke dalam apa namanya kondisi di mana kita tidak memuliakan Al-Quran, dan khawatir kita jatuh ke dalam kondisi menghinakan Al-Quran. Artinya berusahalah untuk selalu menempatkan Al-Quran di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia, karena dia adalah kalamullah, dia adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat.